Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullahu jami'an. Ayuhal mustami'ul kiram wal musyahirul ahibba, para pendengar di Raja maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah kita kembali naltaqi maratan ukhra fi ta'limina lughah arabiyyah. Kita kembali bertemu dalam kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab. Alhamdulillah kita sudah hampir mau merampungkan latihan-latihan yang ada pada ad-darsi al-hadi asyara, yaitu latihan terdapat pada pelajaran yang ke-11 dari kitab Durusul Lughah jilid yang ketiga. Bahasannya adalah lebih kepada muraja'ah, yaitu mengulang kembali atau sebagai kesimpulan dari pembahasan kita beberapa pertemuan yang lalu terkait dengan mubtada wa ahwaluhu, mubtada serta keadaan-keadaannya atau bentuk-bentuk mubtada. Dan sekarang kita masuk kepada ahwalul khabari, keadaan khabar, artinya bentuk-bentuk khabar itu seperti apa. Ini sebetulnya sudah kita jelaskan, ini lebih kepada pengulangan agar supaya terkait dengan hal ini betul-betul hadhi al-ma'lumat rasikhah fi adhanikum, betul-betul mantap dan betul-betul senantiasa sabitah, itu kuat dalam ingatan antum sekalian. Karena ini merupakan maudhu' asasi, termasuk maudhu' asasi, yaitu pembahasan yang sangat dasar dan sangat penting sekali untuk diketahui. Dan ini banyak sekali kita akan jumpai di dalam nas-nas, baik dalam nas Al-Quran maupun nas-nas hadis serta kitab para ulama terdahulu, bro, merupakan kutub madzhab muhimmah, yaitu kitab-kitab penting, baik tata'allaq bil aqidah atau ta'allaq bil fiqh wa tafsir wa ghairuha dan lain sebagainya. Nah, kita akan lihat pola bentuk khabar ini seperti apa. Ini lagi-lagi saya katakan pengulangan, ya, nanti saya akan minta kepada antum sekalian sekaligus untuk menguji kemampuan sejauh mana penguasaan isti'abukum lihadzal maudhu', penguasaan antum terhadap maudhu' yang sudah kita pelajari. Nanti diminta untuk membuat sebanyak mungkin contoh-contoh yang seperti pada pembahasan itu ahwalul khabari. Baik, fadhil sarisan, langsung saja kita minta kepada peserta untuk membaca yang ada dalam halaman Safa al-Khamisah wa tis'in, yaitu halaman 95. Baik, jazakallah khair pendengar dan pemirsa Raja TV. Kita langsung berikan kesempatan kepada pendengar dan pemirsa secara langsung di line telepon 021-823-6543. Anda bisa membuka di halaman 95 ahwalul khabar. Silakan dibaca dan mungkin diterjemahkan untuk bisa memberikan faedah yang luas bagi para pendengar yang lain. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umar Fatimah. Naam. Di Bekasi. Naam. Baik, silakan. Naam. Barakallahu fikum, ya Ustaz. Baik, barakallahu. Wa iyak. Naam. Tafadhali ya Umar Fatimah. Asani ahwalul khabari. Naam. Al-khabaru na'uhu mufradun jumlatun wa syibhul jumlah, ay mufrad au jumlah au, au syibhul jumlah. Jadi garis miring itu adalah maksud au, ya, atau ya. Taib. Al awal ad-din. Taib, lahza, yang di garis bawah ini itulah khabar, ya. Naam. Al kalimat allati tahta khattun khabar. Ya. Naam. Langsung, Ustaz? Naam, tafadhali. Naam. Ad-dinu yusran. Yusrun. Ad-dinu yusrun. Yusrun. Iya. Terjemahnya? agama itu mudah. Naam, agama itu agama maksudnya? Islam. Islam. Kena ada alif lam ya. Alif lam itu alif lam ta'rif. Naam. Sudah tertentu ad-din ay ad-dinul islami yusrun. Jadi agama Islam itu apa? Mudah. Mudah, ya. Baik, aina mubtada? Ad-din. Ad-din. Naam. Aina khabar? Yusrun. Yusrun. طيب نوع الخبر نوع المفرد مفرد ما معنى المفرد ما المقصود بالمفرد tidak dalam bentuk simbol jumlah ataupun jumlah fi'liyah نعم اي ليس جمله وليس شبه جمله bukan شبه شبه nah ini harus ketika berbicara juga ya kan harus sesuai dengan kaidah ya jadi apa bentuknya naqul Laisa mufrad nah. Ya kan? Nah. Khabar nauhu mufrad. Mufrad. Nah. Mal maksud bil mufrad? Laisa istibhal jumlah wa laisa Laisa jumlatan. Laisa jumlatan wa laisa wala jumlah. Shibha jumlatin. Nah. Iya. Maksudnya apa? Bukan dalam bentuk jumlah kalimat atau bukan dalam bentuk simbol jumlah dzaraf dan jar wal madh. Iya, jadi bukan dalam bentuk kalimat, bukan juga dalam bentuk mirip dengan kalimat ya. Nah. Maksud kalimat mirip kalimat itu apa? Simbol jumlah dalam bentuk jar majrur dan dzaraf. Iya. Nah. Jar majrur ada huruf jar. Iya, ada isim yang dijarkan. Nah. Yang dibaris kasrahkan itu merupakan tanda aslinya jar itu kasrah. Ya. Dan bukan juga dzaraf. Apa itu dzaraf? Dzaraf itu keterangan. Keterangan. Maksudnya apa? Tempat keterangan tempat atau keterangan waktu. Waktu. Nah. Taib ad-dinu yusrun. Nah. Hati misal akhar. Kasih contoh lain semacam ini. Al-mudarrisatu jamilatun. Al-mudarrisatu jamilatun. Khabarnya jamilah. Nah. Coba mufrad. Mufrad tapi dia musanna. Khabar mufrad tapi dia musanna. Dalam bentuk musanna. Al-baitani jamilani. Al-baitani jamilani. Iya. Atau kabirani. Kabirani. Nah. Baik, dalam bentuk jamak khabarnya. Tapi mufrad. Baik, Ustaz. Misal akhar. Misal akhar. Yani khabar dalam bentuk mufrad tapi dan bentuknya jamak. Jamak. Jamak taksir boleh Ustaz ya? Baik, jamak taksir. At-tullabu mujtahiduna. Mana khabarnya? At-tullabu. Khabar. Khabar mujtahiduna. Apa mujtahidun jamak taksir? Oh, harus itu enggak, juga. Kan diminta tadi adalah jamak. Tapi Om mengatakan jamak taksir kan? Nah, kok dikasih contoh jamak mudzakkar? Iya. Betul jumlah itu sahihah. Nah. At-tullabu mujtahidun. Nah. Khabarna mujtahidun tapi itu bukan jamak taksir. Tapi jamak mudzakkar kan? Nah, tadi bilang tadi Bi. Mintanya jamak taksir. Baik, coba khabar bentuk jamak taksir. Jamak taksir banyak sekali kan. At-tajiruna Tajir atau tujar? At-tujaru aghniya'u. At-tujaru aghniya'u. Sahih. Nah. At-tujaru aghniya'u. Nah. Baik. Coba jamak muannats salim khabarnya. Dalam bentuk mufrad tapi jamak. Oh, khabarnya Ustaz. Iya. Mintakan nah. Khabar. Kita bicara dengan khabar kan? Oh iya, nah, bukan nah, bicara muktada. Nah, iya. Nah, Ustaz Afan An-Nasid. Khabarnya dalam bentuk jamak muannats salim. Mm-hmm. Hilang semuanya. Hilang Ustaz kau dong. Baik, mukhlisat. Jadikan itu khabar mukhlisatun. Mukhlisah. Mukhlisatun jam ma jam'uha? mukhlishatan. Nah, jadikan dia khabar. Ij'alha khabaran lil mubtada. Al muslimatu mukhlishatun. Nah, iya. Itulah dia. Khabar dalam bentuk apa? Jama' mu'annas salim. Coba nah, saya minta lagi adalah nah, khabar dalam bentuk salah satu asma'ul khamsah. Nah, kan mufrad kan? Asma'ul nah, khamsah itu mesti mufrad ya. Nah, asma'ul khamsah. Isim yang lima. Apa saja isim lima asma'ul khamsah? Abuka. Abu. Akhuka. Akhuka. Fuka. Fu. Zu ilmin. Hamuka. Hamuka. Jadi abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu ilmin. Tapi nah, kaf itu tidak mesti ya. Yang penting nah, adalah ya, selain ya mutakallim. Nah, bisa abuhum ya kan? Oh, naam ya. Iya, Abu Umar. Baik, coba jadikan asmaul khamsah salah satu di antara yang tadi, yang lima itu jadikan khabar. Alladhi jalasa 'alal maq'adi abuka. Ini senang pakai isim mausul ini. Taib alladhi jalasa 'alal maq'adi abuka. Jayyid. Jayyid. Naam, sahih. Ahsan, barakallahu fiik. Wafiikum barakallah. Ya Ustaz, ana nanti minta dijelaskan tentang adat syarat dan apa huruf syarat dan jawab syarat ya Ustaz. Nah, di akhir nanti Ustaz. Masyaallah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ummu Fatimah. Barakallahu fiik. Itu satu bab itu. I know. Bab syarat itu. Baik. Akhir insyaallah. Baik, kita berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain di line telepon 021-823-6543 masih dalam pembahasan ahwalul khabar. Silakan Anda bisa membaca ya, atau memberikan contoh di halaman 95. Kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah di Solo. Kaifah haluk ya Om? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Naam. تفضل يا أم عبد الله. اقرأي. Dari awal. Ustaz. Oh iya, dari awal. Biar kita ulang-ulang, memperbanyak contoh, biar apa betul-betul apa yang kita kuasai itu apa betul-betul mantap. Iya. Asani. Al-awal. Al-awal. Iya. Nah, asani ahwal khabar. Iya. Taib, saya tanya dulu sebentar, ahwal khabar ini jumlah atau bukan jumlah? Ahwal khabar ini jumlah jumlah Ustaz. Jumlah, ai jumlah? Jumlah, ismiyah, jumlah ismiyah. Ismiyah. Tergantung kita bacanya ahwalu. Kalau baca ahwalu berarti jumlah ismiyah. Taib, ma takdiruh? Hab dibuang mukadanya. Mukadanya, takdiruhu? Ada. Ha? Hada. Kenapa hada? Hadihi. Kenapa hadihi? Ana awalu sama. Ah, itu dia. Betul. Itulah khabarnya harus diperhatikan. Ahwal itu jamak ghairu aqil, itu jamak taksir. Maka digolongkan muannas, ha? Ghairu aqil. Maka hadihi ahwalul khabari. Ya. Itu takdirnya. Baik. اقرأي خبر الخبر مفرد او جملة سيب الجملة نعم اول الدين يسر ايه يسر الخبر نوعه مفرد مفرد ايه نوعه اي نوع الخبر مفرد يسر طيب langsung aja bikin contoh. Allahu akbar. Allahu akbar, sahih. Allahu akbar. Aina khabar? Akbar. Khabar mufrad. Bentuknya mufrad dan juga nau macam khabar juga mufrad ya. Iya. Coba musanna. Contoh lain. Khabar mufrad tapi bentuknya musanna. Al-madrasatani kasirotani kabirotani. Iya. Kenapa enggak kabirataini pakai iya? Karena marfu. Apa yang marfu? Khabar. Khabar, iya betul. Karena khabarnya marfu, hukumnya maka musannanya harus pakai alif. Iya. Karena isim musanna isim kedua, makna dua, tanda rafa'nya alif. Iya. Betul. Kabiratani, bukan kabirataini. Al-madrasatani kabiratani. Jayid. Kalau bentuk jama, jamakkan itu al-madrasah. Madarisu. Iya. Al-madarisu kabiratun. Kabiratun. Iya. Tidak perlu dijamakkan khabarnya kabirat. Kenapa? Karena mubtada'nya ghairu aqil. Iya. Cukup dalam bentuk mufrad muannas. Iya. Al-madarisu kabiratun. Jayid. Coba bikin khabarnya jamak mudzakkar salim. At-talibuna salihun. Apa maksud talibuna situ? At-tulabu ya bisa tadi. At-tulabu bisa. Kalau talibun itu orang yang mencari atau mencari talibul amal, orang yang mencari kerja. Ya. Al-mudarrisuna salihuna. Al-mudarrisuna salihuna. Taib. Kenapa enggak salihina? Sama-sama jamak mudzakkar salim. Marfu, Ustaz. Marfu, iya. Khabar mesti marfu. Tanda rafa'nya jamak mudzakkar salim, jamak beratur untuk laki-laki. Wow, iya. Mis, inilah perlu diketahui kapan digunakan pakai wow, kapan digunakan pakai iya. Salihuna dengan salihina. Iya, salah satunya apa? Mubtada atau menjadi khabar harus pakai wow. Taib, jamak muannats salim. Khabarnya al-mudarrisatu salihatun. Iya, salihatun jamak mun salim. Apa tanda jamak mun salim? Dipanjangkan sebelum terakhir mudarrisatun, yaitu apa tandanya, apa alif dan ta di akhirnya. Alif dan ta di akhir. Alif dan ta salihatun. Dan alif dan ta itu adalah huruf tambahan, alif ya. Tambahan. Iya, bukan huruf asli. Taib. Kemudian kalau dia jamak taksir, contohnya. At-tulabu adgiyau. Coba contoh lain tadi, itu sudah disebutkan tadi oleh Mu Fatimah. Contohnya, contoh lain. Iya, jamaah taksir kan banyak ya. Ya, sama. Amasajidu kabiratun. Yang minta adalah khabarnya dalam bentuk jamaah taksir. Betul, jumlah itu sahihah. Al-masajidu kabiratun. Betul, tapi khabarnya itu bentuk mufrad mu'annas. Kita minta adalah khabarnya dalam bentuk jamaah taksir. Ya. Aina al-masajidu. Aina al-masajidu? Al-masajidu itu mubtada atau khabar? Khabar. Aina. Kalau aina al-masajidu, masajidu itu mubtada muakhar. Ainanya adalah isim isram khabar, karena menunjukkan tempat. Itu dzaraf dia, dzarful makan. Iya, dzaraf tidak bisa dijadikan apa? Mubtada. At-tulabu adgiyau bisa saya. Betul, tapi itu sudah contoh yang sudah dikasih contoh oleh Umar. Saya minta contoh lain. Iya. At-tulabu. Hmm. Masajidu kan bisa dikasih contoh. Hadhihi au tilka masajidu kan? Tilka masajidu. Tilka masajidu. Iya kan? Tilkanya mubtada. Mubtada masajidu sebagai apa? Khabar mubtada dalam bentuk isim isyarah. Tilka masajidu. Ya. Nah. Haulai tullabun. Haulai tullabun. Haulai itu digunakan untuk yang berakal. Ya. Haulai itu kan jamak. Jamak daripada hadza dan hadhihi. Jamak hadza dan hadhihi haula. Haulai tullabun. Bisa juga digunakan muannats kan? Haulai talibatun. Jadi haulai tullabun, tullabun itu jamak taksir. Baik, ahsan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khair ya Mu Abdillah di Solo, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali di belakang Mu Abdillah. Silakan di 0218236543. Masih pembahasan ahwalul khabar dan Anda bisa memberikan contoh-contoh khabar yang mungkin nanti akan ditanyakan oleh Ustaz. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, akhi? Dengan Iskandar di Lampung, Ustaz. Ahlan, ah Iskandar. Masyaallah. Fadhil. Ahlan wa sahlan. Ah ingkat. Ada di Iskandar. Hayakumullah. Taib al iqra. Baca. Ma'akal kitab. Taib. Naam, ahwal al-khabari. Nau'uhu mufradun jumlatun. Al-khabaru nau'uhu. Lihat ke kanan. Al-khabaru ya. Nau'uhu mufradun au jumlatun au shibhul jumlati. Shibhu, bukan shibhul. Shibhu jumlati. Kena enggak ada alif lam tadi. Ya. Shibhu jumlatin. Ya. Rakam 1. Al-khabaru mufrad. Al-ma'mumuna masbukuna. Jayid. Ai jama' hadha khabar? Jama' apa itu? Jama' mudzakkar salim. Iya. Apa artinya jama' mudzakkar salim? Jamak menunjukkan laki-laki. Laki-laki salimnya? Apa arti salim? Hah? Selamat. Selamat fid dunia wal akhirah ini? Beraturan maksudnya ya. Jadi jamak beraturan. Iya, jamaknya tidak pecah dari isi mufradnya kan? Jadi masbukun, mufradnya apa? Masbuk kan? Masbukun. Ketika jamaknya hanya menambahkan waw dan nun di akhirnya. Jadi khususunan masih sama. Jadi, maka dikatakan salim beraturan dia. Jadi ada yang enggak beraturan namanya jamak taksir. Iya, pecah jamaknya daripada isi mufradnya. Bisa bertambah, bisa berkurang. Taib, misal akhir, contoh lain. Jama' mu'ana salim, khabarnya? At-talibatu mujtahidatun. At-talibatu mujtahidatun. Ini tadi sudah dikasih contoh ini. Taib, coba kasih contoh yang lain lah. Ya, coba selain kata-kata itu. Ya. Al-muslimatu. Taib, al-muslimatu. Sa'imatun. Jayid. Al-muslimatu sa'imatun. Coba khabar dalam bentuk asma'ul khamsah. Salah satu pada asma'ul khamsah. Isim yang lima. Muhammadun abuka. Muhammadun abuka. Muhammadun abuka. Jayid. Khabarnya mana? Abuka. Abuka. Iya, ahsan. Coba baca nomor rakam saya ini, nomor 2. Saya kira yang pertama sudah cukup ya, insyaallah. Coba as-sani. Iqra. Al-mudarrisu indal mudiri. Iya. Al-mudarrisu indal mudiri. Baik. Aina al-khabar? Indal mudiri. Inda ya. Al-khabar inda. Inda. Iya. Bentuknya apa? Nau'uhu. Sibhu jumlah. Sibhu jumlah. Iya, wa huwa. Dharfun. Dharfun. Iya. Dharfun. Terjem. Coba terjemahkan itu, al-mudarris wa indal mudiri. Guru itu di sisi kepala sekolah. Iya, di sisi kepala sekolah. Iya, maksudnya bersama kepala sekolah. Taib. Hati misal akhar. Coba kasih contoh lain dalam bentuk dharf seperti ini. Kan dharf itu banyak kan? Iya, kan. Dharf makan. Apa saja dharf makan? Amama, wara'a. Taib, amama, wara'a. Mada? Fauqa. Fauqa. Tahta. Tahta. Iya. Masih banyak ya. Wasata, baina. Taib, hati misal akhar. Al-imamu amama al-musallina. Jaid, al-imamu amama al-musallina. Ahsanta. Baik. Terjem. Imam itu di depan orang-orang yang sholat. Iya, maksudnya depan makmumun. Iya. Taib, fi misal akhar. Tahta. Al-kitabu tahta maktabi. Al-kitabu tahta al-maktabi. Apa artinya? Buku itu di bawah meja. Di bawah meja. Taib, fauqa. Fauqa. Al-misbahu fauqa bilad. Al-misbahu fauqa al-bila. Ti. Bila ti. Kenapa ti? Masbukun bihar di dorfin. Warab. Maksudnya jadi apa dia? Gimana tadi? Jadi apa di kedudukannya? Al-bila ti. Majrur tadi. Iya, itu hukumnya majrur. Tapi jadi apa kedudukannya? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Iya, kan dua kosakata ya, digabung in fauqa atau inda atau tahda digabung kepada kata dan itu harus digabung dia. Iya, tidak bisa berdiri sendiri kalau dia dzaraf. Fauqa atau fauqal bilati. Iya. Fauqal bilati. Iya. Biasanya fauqa ini digunakan di tempat yang tinggi. Umumnya digunakan pada tempat yang tinggi, fauqa syajarah. Kira-kira tidak di apa? Bisa dicapai. Itu umumnya dan das hukum asalnya demikian. Nah, kalau bilat apa? Pakai ala, alal bilati. Pakai huruf apa? Jar. Dan ala itu ya bukan dzaraf ya. Ala itu bukan dzaraf tapi huruf jar. Jadi fauqa umumnya digunakan banyak fauqa syajarah. Iya. Faham tak? Fauq al-khizana. Membanyakan fauq al-khizana. Ma fauq al-khizana? Ma mana fauq al-khizana ti? Khizana. Mana al-khizana? Di atas lemari. Lemari, iya betul. Di atas lemari. Naam. Taib ahsan. Barakallah fiik. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah khair. Wa iyak. Barakallah fiik. Kita berikan kesempatan kembali masih di latihan yang sama, di latihan terakhir di pembahasan ke-11 ahwal khabar. Ya, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan juga di 0819896543. Kita angkat kembali di belakang Akhi Iskandar, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, umur di mana? Dengan Umu Ahmad. Di mana Umu Ahmad? Di Kalimantan Timur. Baik, ahlan. Insyaallah. Silakan. Naam, tafadhali ya Umu Ahmad. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Al khabaru ar rokom asani. Al mudarisu indal mudiri. Iya. Kenapa al mudiri ya? Kenapa ri ini kasrah? Kenapa enggak indal mudiru? Maaf, mudaf. Mudaf ilaih, iya. Mudaf ilaih hukumnya apa? Majrur. Majrur ya. Baik. Nauhu sibu jumlatin. Iya. Iya. Betul. Darfun. Nah. Hati misal akhar. Coba kasih contoh lain. Al ustadu amama madrasati. Jadi al ustadu amama al madrasati. Ahsant. Naam. Misal akhar. At-tilmidu tahta syajarati. Ahsan. At-tilmidu tahta syajarati. Coba bikin mubtada'nya jama' dharafnya tahta tadi. Dharafnya tahta. Tahta. Al-kitabu jama' mubtada'nya jama'. Oh, mubtada'nya jama'. Al-abwabu al-abwabu amama nafidati. Al-abwabu amaman an-nafidati. Amaman nafidati. Taib. Al-abwabu amaman nafidati. Kena pintu-pintunya belum dipasang ya. Taib. Taib. Ini ya. Bisa jadi pintunya belum dipasang, letaknya di depan jendela. Ahsan. Tapi misal akhir. Sekarang kasih contoh fauqa. Fauqa. Al misbahu fauqa al bilati. Tapi fauqa al bilati. Ahsan. Ada dzaraf lain selain itu? Ada dzaraf lain. Baina. Baina. Tapi. Ahmadu. Baina. Baina sahibi. Mada? A'id? A'idi? Ahmadu baina sahibi. Ahmadu baina sahibi. Apa arti Ahmadu baina sahibi? Ahmad di antara temanku. Bagaimana dia bisa di antara teman-temannya satu orang? Masya Allah. Hada qaddar Allah. Qaddar Allah ya Allah. Nah. Iya ya. Kalimantan. Baina ini nah. Tidak bisa lang apa? Tidak bisa mudhofnya dalam bentuk apa? Hanya bentuk tunggal. Namanya baina antara berarti minimal antara dua orang ya. Nah. Nah, masalan Ahmadu baina syajaratain. Ahmadu baina syajaratain. Ahmad antara dua pohon. Ya, enggak bisa Ahmadu baina syajarati. Antara pohon itu. Nah, kalau sudah antara berarti ada dua. Misal akhir al-waladu baina al-mudarrisi wal mudiri misalan. Al-waladu baina al-mudarrisi wal mudiri. Jadi anak itu antara di antara apa? Antara guru dan pimpinan, berarti dia berada di tengah-tengah. Iya. Nah ini yang harus diperhatikan. Tidak bisa al-waladu bainal mudarrisi. Nah. Atau dia dijamakkan. Bisa al-waladu bainal mudarrisin. Ya. Bainal mudarrisina. Jadi tidak bisa dalam bentuk mufrad. Ya. Untuk ikan tunggal ya. Ya. Baik. Demikian. Jazakallah khairah. Barakallahu fikum Muhammad. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Dan mohon maaf terputus tadi, mungkin bisa menghubungi kembali. Dan kita berikan kesempatan juga bagi pendengar dan pemirsa yang lain. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Abu Irfan. Abu Irfan di Bandung? Nah. Ahlan, Abu. Silakan. Ahlan wa sahlan ya, akhul karim. Ahlan baik, Ustaz. Taib, tafadhal ikhra' رقم ثالث نعم رقم ثالث rekaman salis. Nah, alam rekaman salis. At-tullabu fil mal'abi. At-tullabu fil mal'abi. Iya. Nau'ul khabar, iqra. Al-khabar nau'uhu syibhu jumlah. Syibhu jumlatin. Taib. Wahuwa? Wahuwa jar wa majrur. Al-jar wa majrur. Taib. Mal maksud al-jar wa mal maksud al-majrur? Al-jar. Ya. Arfu amil jar. Ya, maksud al-jar itu yang menjarkannya. Dalam contoh ini apa? Dalam contoh ini mana al-jar yang menjarkan? Al-jar fi. Fi, ya. Fi itu huruf jar. Itulah yang dimaksud dengan al-jar dalam contoh ini, itu huruf jar. Ya, kemudian al-majrur? Al-majrur al-mal'abi. Al-mal'abi itu isim setelah huruf jar, al-mal'abi. Itu maksud jar majrur. Ya, fi misal akhir, coba terjem. Murid-murid ada di lapangan. Ada di lapangan, betul. Taib, misal akhar. Hati misal akhar. Contoh lain. Al-mudarrisuna. Ya, al-mudarrisuna fil-fasli. Fil-fasli. Al-mudarrisuna fil-fasli. Taib, itu huruf jarnya fi. Coba kasih contoh huruf jar yang lain seperti min. Nasan. Iya. Abi. Harus ini harus berbentuk mubtada khabar ya. Oh iya, betul. Kita cerita tentang apa khabar kan? Nah, khabar coba huruf jarnya min. Zamili. Zamili. Mina. Min Makkata. Jaya. Zamili min Makkata. Ahsan. Zamili min Makkata. Terjemha. Temanku berasal dari Mekah. Nah, temanku dari enggak mesti berasal itu. Oh iya, dari iya. Mekah ya. Iya, temanku min Makkata dari Makkah. Dari Mekah. Ya. Jayid. Mana khabarnya? Khabar min Makkata. Min Makkata. Bentuk apa? Syibul jumlah jar. Jumlah jar wa majrur. Iya. Ada contoh lain? Contoh ala. Lain. Pakai huruf ala. Huruf jarnya pakai ala. Nah, kan. Al-kitabu ala maktabi. Ahsan. Al-kitabu ala maktabi. Ala maktabi. Jayid. Coba contoh pakai kaf. Okay, kaf. Kaf ini menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Apa makna kaf ini? Misal. Ah. Apa? Misal. Penyerupaan ya. Betul ya. Ya, tashbih. Ya, penyerupaan. Al-waladu. Al-waladu. Kal-akhi. Kal-akhi. Akhi sini pakai iya atau tidak? Pakai iya. Kalau pakai iya tidak boleh pakai alif lam. Oh, ka akhi. Iya, kenapa enggak boleh alif lam? Karena sudah berbentuk idhafah. Idhafah kata gabung. Iya, mudhaf kata pertama enggak boleh alif lam ya. Nah. Iya, apa artinya? Temanku seperti saudaraku. Tadi al-walad apa ya? Anak itu iya, al-waladu. Al-waladu. Ka akhi. Ka akhi. Anak itu seperti saudaraku. Nah, anak itu seperti saudara laki-lakiku. Ya. Jadi ka'akhi itu mana khabarnya? Khabar ka'akhi. Ka'akhi, betul. Kaf itu huruf jar ya. Akhinya isim majrur dengan kaf. Ahsan, barakallahu fiik. Wafika barakallahu ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakallah khair Abu Irfan di Bandung. Barakallahu fiik. Sebelum kami angkat kembali dari pendengar dan pemirsa Roja TV, ada contoh soal yang disampaikan via pesan singkat. Iya. Dari pendengar kita, yang pertama dari Abu Salma di Sambas, Zaidun al-Mujtahidun. Zaidun. Tajirun kabirun. Coba ulang kembali. Zaidun al-Mujtahidu. Al-Mujtahidu. Iya. Tajirun kabirun. Iya. Zaidun al-mujtahidu tajirun kabirun. Jadi si Zaid yang gesit, yang bersungguh-sungguh adalah pedagang besar. Ya. Khabarnya apa? Khabarnya tajirun. Kalau kabir itu na'at. Nah. Sama seperti Zaidun itu mubtada, al-mujtahidu itu na'ad. Bentuk na'at. Ya. Kemudian contoh yang kedua. Ya. Tahu ya, apa? Berarti itu apa? Ini khabar mufrad ya. Khabar mufrad. Iya. Yang jadi, diberikan sifat. Ya. Iya, betul. Jadi khabar mufrad itu tidak mesti dia bentuk satu kata ya. Ya, bisa setelahnya dalam bentuk na'at, ada na'atnya. Atau dia idhafah, penggabungan kata. Umpamanya hadza mudarrisul fiqhi. Jadi hadza mudarrisul fiqhi. Mudarris itulah khabarnya dalam bentuk mufrad. Khabar mufrad itu bukan kalimat ya. Mudarrisul fiqhi itu bukan kalimat ya. Bentuk dua kosakata yang digabung disebut istilah idhafah. Iya. Kata gabung ya, Ustaz? Iya, kata gabung. Ini harus dipahami. Jadi tidak mesti khabar mufrad itu adalah bentuk satu kata. Nah. Ya, bisa dalam bentuk dua kata digabungkan, penggabungan dua kata, atau dalam bentuk na'at. Na'at dan man'ut ya, disifati dengan na'at. Ini juga digolongkan khabar mufrad ya. Baik. Ya. Contoh yang berikutnya yang beliau sampaikan dari Abu Salma di Sambas. At-talibu al-jadidu akhu Zaidin fil baiti. Jadi At-talibu al-jadidu akhu Zaidin. Akhu Zaidin, iya. Fil baiti. Naam. Akhu Zaidin fil baiti. Ini maknanya ya, kita lihatlah maknanya apa itu. Iya. Jadi kalau kita bikin kalimat itu, ada kalimat yang betul-betul maknanya apa? Sering digunakan dalam bahasa. Iya. Jangan dipaksakan bikin kalimat akhir maknanya apa? Tak sesuai. Nah. Ya. Tadi apa tadi? Aku at-talibul jadidu. At-talibul jadidu. Aku Zaidin. Iya. Kalau sampai situ saja. At-talibul jadidu, siswa yang baru itu adalah aku Zaidin. Saudara si Zaid. Ya, saudara Zaid. Jadi tambah lagi fil baiti di rumah. Jadi maksudnya aku Zaidnya di rumah. Iya. Tapi kalau kalimat bisa itu dalam jadidah, apa jatuh kepada hal. Enak. Iya, hal itu adalah dzaraf. Dzaraf. Hal itu dzaraf. Naam. Menjelaskan akhu Zaidnya sedang berada di rumah. Di rumah. Iya. Baik. Dan sahih saja. Iya. Baik, demikian beberapa contoh dari Abu Salma. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali di via telepon di 0218236543. Silakan kita lanjutkan kembali di latihan yang terakhir, yaitu penghujung pembahasan pelajaran ke-11 ahwal khabar. Anda bisa membaca kembali. Silakan. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Ana di Cinere. Iya, dengan Ummu Ana di Cinere. Ahlan ya Ummu. Iya. Naam, tafadhali. Nomor 3. Iya, betul, nomor 3. Mazalna fi raqam salis. Aqra'u maratan ukhra, Ustaz. Ya, iqra'i. Ya. At-tulabu fil ma'ab. Syakili. Syakili. Afan. Syakili. Bariskan semuanya. At-tulabu. Dibariskan bacaannya. At-tulabu fil mal'ab. Fil mal'abi atau fil mal'ab? Oh. At-tulabu fil mal'abi. Fil mal'abi. Kenapa baca bi? Karena ada fi huruf jar. Ada fi huruf jar. Iya. Betul. Ya. Terus? Al-khobaru sibul jumlatin. Iya. Al-jaru wal majruru. Iya, sahih, naam. Hati misal akhar. Misal akhar. Iya. Al-waladu fi baitihi. Al-waladu fi baitihi. Baitihi, jayid, nah. Apa artinya? Anak itu di rumahnya. Anak itu di rumahnya. Jayid. Iya. Nah. Aina khabar? Di rumahnya. Naam, fi baitihi, di rumahnya. Taib, misal akhar. Masih jumlah ya, apa ya? Abi fil maktaba, fil maktaba, maktabi di kantor. Naam. A'idu marra tsaniyah. Abi fil maktabi. Fil maktabi. Iya. Iya. Tentu makna itu maktab itu apa kan? Kantor. Iya. Ayah saya di kantor. Di kantor, ya. Sahih. Coba ya. Huruf jarnya ada huruf jar lam, harfu lam. Bukan milik. Huruf jarnya apa? Apa lam. Ustaz? Al-lam, la. Harfu lam. Lam, bukan la, lam. Lam. Iya. Lam? Iya, nam, al-lam, harfu jar. Misalnya apa ya? Ala, lam, huruf jar, la. Lam, huruf jar yang lain maksudnya Ustaz? Huruf. Maaf. Enggak huruf lam ini bukan berarti apa lam huruf apa huruf jazam. Lam itu adalah kalau kita menyebut huruf sebut namanya kalau dia satu huruf. Gen gini. Oh, saya kurang. Nih. Saya belum paham itu. Huruf apa ini? Saya taunya lam itu huruf jazam. Ya, enggak. Seperti, nah, ini perlu diketahui ketika kita ya. Menyebut satu huruf ini ya. Apa? Ini apa? Anti to Chinese TV, lihat TV? Enggak. Iya, baik. Ana akrobat lebih tabah. Baik, lahdullah. Kalau kita menyebut huruf hijaiyah, huruf hijaiyah ya. Yang dia itu hanya satu huruf apa disebut namanya. Umpamanya zal. Ya. Bukan za dibaca. Nah, oh. Apa namanya? Az-zal. Lam begini huruf lam Az-za. Satu. Iya. Kalau lam itu jangan dibaca lah, tapi alam dibaca alam. Jadi bukan. Oh, iya. Jadi kalau dia satu huruf dibaca namanya. Lam ini namanya apa? Alam. Kalau zal ini za, jangan dibaca za. Apa namanya ini? Azal. Iya. Oh, alam. Oh iya. Iya. Kalau gini huruf ra apa namanya? Ar-ra'u. Al-ra'u, iya. Al-ba'u. Al-ba'u, betul. Tapi kalau ada huruf jar yang terdiri dari dua huruf, umpamanya fi. Apa bacaannya? Fi dibaca. Fi. Iya. Tapi kalau hanya satu. Kalau dia satu huruf jarnya lam kan? Al-lam. Huruf jarin ba. Bagaimana huruf bacaannya ini huruf jarin? Ini huruf jar nih, Pak. Bacanya apa? Al-ba'u. Iya. Fahim tu, Ustaz. Hah? Fahim tu. Fahim. Al-misal, saya rotu li abi. Ah, itu dia yang semaksud. Jadi nyebut lam itu apa? Huruf jar, li abi. Ya. Iya. Ya. Li abi. Itu kepunyaan ayah saya. Saya. Tapi mana kabar? Li abi. Li abi. Bentuknya apa? Bentuknya sibul jumlah. Sibul jumlah. Yaitu. Jar wa majrur. Jar wa majrur. Sahih. Baik, fi misal akhar? Katanya ala ya. Ala, ya, silakan. Al-kalbu tahta maktabi. Apa artinya? Anjing itu di bawah meja. Iya, al-kalbu tahta maktabi. Al-kalbu tahta maktabi. Iya, itu apa? Apa itu huruf jar? Tahta? Tahta. Huruf jar? Huruf jar. Hah? Termasuk huruf. Huruf jar atau zaraf? Zaraf ya. Nah itu. Bentar, saya cari contoh lain sebentar. Iya. Saya harus cari anu ya. Sibul jumlah berupa jar majrur. Kita sudah masuk ke nomor 3. Kalau jar tadi masuk ke nomor 2. Iya. Yeah. Tadi sudah fi, sudah li. Mana ala, kan? Ala ada, min ada. Oh iya. Nah, alba ada. Sahibi. Nah. Min Madinatil Ukhra. Taib sahibi. Min al Madinatil Ukhra. Jayid, masya Allah. Apa artinya? Temanku dari kota lain. Dari kota lain, saya. Al Ukhra ya. Jadi apa? Al Ukhra itu Al-Ukhra itu Zaraf. Hah? Al-Ukhra Al-Ukhra itu yang lain. Iya, jadi apa kedudukan dalam kalimat? di situ apa ya? Sebentar Ustaz. Iya. Sohibi fi minal Madinatul Ukhra. Iya, sahibi minal Madinatul Ukhra. Itu menjadi keterangan Ustaz. Itu jadi naat namanya. Oh, maaf. Iya, Al-Madinatul Ukhra. Iya, Al-Madinatul Al-Ukhra. Karena naat itu harus sama kan dengan manunnya, sama-sama ma'rifah pakai alif lam, sama-sama mu'annath. Iya, Al-Ukhra itu mu'annath. Iya. Iya. Ya, nah, Ustaz. Mau contoh lain silakan. Contoh lagi ya. Dari Ala ya, Ustaz ya. Iya, silakan Ala. Al-Misbahu. Al-Maktabi. Iya, coba selain misbah tadi sudah banyak mencontohkan misbah ini. Apa ya? As-samau 'alal ardi. As-samau 'alal ardi. Kalau ala itu kan mungkin dekat kan vokal ardi. Iya, karena dia tinggi, iya. Iya, harus vokal, vokal aja Ustaz. Hah? Asma'u faukol adi. Iya, tapi itu masuk pada yang kedua kan, dzaraf kita sudah itu dzaraf, tapi itu faukol itu bukan huruf jar, itu dzaraf. Oh iya. Yeah. Ada satu lagi. Iya. Baituhu yamini baiti. Apa? Baituhu fi yamini baiti. Oh, fi ya. Enggak pakai fi, yamina itu dzaraf. Ah, baituhu fi syari'i. Fi syari'i jalan raya itu apa ya, Pak? Syari. Fi syari'i jalan besar di pinggir jalan besar. Syari itu sudah jalan raya. Baituhu. Fi syari'i. Iya. Jalan besar gitu apa maksudnya? Jalan besar apa maksudnya? Istilah syari itu digunakan untuk jalan raya besar. Oh iya, berarti itu cukup ya. Iya. Ya, kalau ada namanya, syari. Kalau ada namanya sebutkan namanya. Umpamanya bayi, tadi apa? Baiti syari ya. Syari hang tua. Syari hang tua. Iya. Oh, gitu ya. Iya, ya, sebutkan nama. Ya. Jadi bentuk idhofah kata gabung ya. Iya. Iya. Baituhu fi syari'i hang tua. Iya, baituhu fi syari'i hang tua. Rumahnya di jalan besar hang tua. Iya, enggak perlu pakai besar lagi kalau sudah syari'i itu sudah jalan raya. Oh iya. Syari'i itu jalan raya. Fi syari'i hang tua. Iya. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fik. Iya. Masyaallah. Iya, iya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Syukran. Afwan. Sekilas karya Ana di channel ya, semangat sekali barakallahu fik. Iya. Nah, sudah bagus ya. Alhamdulillah dan contoh yang diberikan sahih ya, Ustaz? Iya, sahih. Baik. Kita masuk kepada Ar-Rabi nomor 4. Nah, kita berikan sekarang kesempatan bagi pendengar yang lain yang ingin mencoba di nomor yang keempat. Insyaallah kita akan habiskan malam ini di pembahasan terakhir penghujung latihan di pelajaran ke-11. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa di mana? Halo. Ya, silakan, sudah masuk, dengan siapa di mana? Oh, dari Situbondo. Dengan siapa, Bapak? Bapak Fuad. Baik, Bapak Fuad mungkin cukup menyimak di telepon saja, Pak, dan dikecilkan volume suara televisi atau radionya, the feedback. Supaya tidak jeda juga, Bapak langsung bisa menyimak via telepon saja, Bapak Fuad. Silakan Pak Fuad. Di situ Bondo. Mau menanya anu lapat aswanata yang ibadah Allah. Tapi pertanyaannya apa? Terkait dengan bahasa Arab tentunya Pak. Kenapa kok tidak dibaca aswan? Tapi Masya Allah. Pak Fuad terputus sambungan teleponnya dan pertanyaannya belum kami simak dengan baik. Mungkin bisa disampaikan kembali via telepon atau pesan singkat. Baik, jazakallah khair Pak Fuad di situ Bondo, barakallah fik. Kita berikan kesempatan yang lain bagi para pendengar yang mungkin baru bergabung bersama kami Pemirsa Loja TV di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan latihan terakhir Ahwal Khabar di halaman 95. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Umar di Cimahi, Ustaz. Ahlan Abu Umar. Ahlan. Silakan. Tafadhal ya akhul karim. اقرا رقم الرابع نعم رقم الرابع النيه محلها القلب نعم النيه محلها القلب اين الخبر خبر khabar mahalluhal qalbu. Mahalluhal qalbu. Iya. Bentuk apa itu? Nau'nya? Syibhul jumlah. Syibhul jumlah? Jumlah. Apa? Jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya, itu sudah ada tertulis ya. Nau'u jumlatun ismiyatun. Tapi coba diperhatikan bagus. Kalau dia jumlah ismiyah, berarti dia terdiri pada mubtada dan khabar. Iya, berarti khabar, khabar mubtadanya dalam bentuk jumlah ismiyah, berarti di situ ada mubtada, ada khabar. Coba lihat kembali an-niyatu mahalluhal qalbu. Mana mubtadanya? Mubtada mubtadanya mahalluha. Mahalluha. Taib. Khabarnya al-qalbu. Al-qalbu. Sahih, sahih. An-niyatu mahalluha al-qalbu. Ini qalbu ini dikatakan mubtada tsani. Kenapa dikatakan mubtada tsanin? Karena dia itu menjadi al-qalbu mubtada tsani. Iya. Kenapa dikatakan al-qalbu itu mubtada tsanin, mubtada kedua? Karena dia pakai alif lam. Enggak, karena di situ ada dua mubtada. Nah, ada dua mubtada. Mubtada pertama apa? An-niyatu. Nah. Ini subjek pertama. Nah, sedangkan khabarnya terdiri daripada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kita tahu betul bahwa jumlah ismiyah itu adalah dalam bentuk mubtada khabar. Iya. Berarti kalimat ini ada dua mubtada. Nah. Jadi supaya bisa membedakan, nanti kata al-qalbu itu apakah dia khabar untuk mubtada awal atau khabar mubtada tsani. Nah. Maka perlu pakai istilah apa? Mubtada awal, mubtada tsani. Oh, iya, paham ini maksudnya? Jadi an-niyatu itu mubtada awal, mahallu mubtada tsanin, mubtada yang kedua. Nah, kenapa mubtada kedua? Karena khabar niyah itu adalah mahalluha al-qalbu. Mahalluha al-qalbu. Tadi sudah dijawab, mubtad mahallu itu apa? Mubtada. Berarti mubtada apa namanya? Mubtada yang kedua. Kedua. Ya, mubtada pertamanya an-niyatu. Al-qalbunya khabar. Nah, khabar mana ini? Khabar mubtada kedua. Khabar mubtada tsanin itu mahallu. Nah, kemudian apa? Jumlah, arti jumlah penggabungan mubtada tsanin dan khabarnya itu qalbu, itulah khabar pelengkap untuk mubtada awal, mubtada pertama. Ya. Baik, jawabannya sudah betul, sahih. Tapi perlu ingat bahwa khabar berbentuk jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, harus ada rabit atau rabit pengikat antara mubtada pertama dengan khabar, khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah mesti ada rabit. Nah, rabit sini apa? Dhamir. Dhamir ha. Nah, al ha itu dhamir al ha kembali ke mana, Pak? Kembali ke an-niyah. Ke an-niyah. Iya. Betul. Baik, coba kasih contoh lain. Contoh lain aliyun abuhu ghaniyun. Aliyun abuhu ghaniyun. Ghaniyun. Yang kaya siapa? Yang kaya itu bapaknya. Bapaknya, coba terjemahkan. Ali itu bapaknya kaya. Ya, Ali itu bapaknya kaya. Taib jayid. Jadi aliyun mubtada, mana khabarnya? Khabarnya abuhu ghaniyun. Enggak cukup kata abu. Kalau abu saja itu enggak sempurna. Ya, mesti apa? Kata ghani abuhu ghaniyan. Coba mubtada-nya dalam bentuk jamak mu jamak. Mubtada awal dalam bentuk jamak. Mubtada pertamanya dalam bentuk jamak. Jamak mudzakkar. Coba jamak mudzakkar. Al-auladu. Al-aulad jamak apa itu? Jamak mudzakkar atau jamak taksir? Jamak mudzakkar salim, Ustaz. Baik, saya minta jamak muzikar salim mubtada'nya, mubtada awal. Hmm. al-mudarrisuna. Tai al-mudarrisuna. Tulabuhum. Mujtahiduna. Jaid. Nah, ini perlu. Nah, masyaallah. Terbagus itu. Jadi al-mudarrisuna tulabuhum. Nah, ini kenapa saya minta tadi mubtada awal itu dalam bentuk jamak mutakallim? Nah, supaya terlihat dhamir yang kembali kepada mubtada ini. Ya, jadi tulabuhum pakai hum. Kenapa hum? Kena dhamir kembali pada al-mudarrisuna. Jadi al-mudarrisuna tulabuhum mujtahiduna. Apa artinya? Guru-guru itu, murid-murid mereka itu bekerja keras. Bersungguh-sungguh ya. Jadi para guru itu, murid-murid mereka bersungguh-sungguh. Iya. Baik, ahsan. Baik, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Baik, sebentar biar ditulis. Nah, Ustaz, silakan. Vitali, Ustaz. Insyaallah. Jadi, nah, silakan. Al mudarrisuna tulla buhum mujtahidun. Ya, ini dia al mudarrisun, ini mubtada, khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah tulla. Nah, kita tahu jumlah ismiyah itu terdiri pada mubtada khabar, berarti ini mubtada lagi. Mubtada apa namanya? Mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua. Ini mubtada yang pertama. Nah. Ya, sir. Tapi ini al-mudarrisun, mubtada awal, mubtada pertama. Ini khabarnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Tullabuhum mujtahidun. Yang bersungguh-sungguh itu bukan guru tapi para siswa mereka. Nah, ini khabar. Khabar mana? Khabar mubtada yang kedua. Mana khabar ini? Khabar ini semua nih, jumlah, mengerikan jumlah penggabungan. Jadilah khabar info untuk mubtada yang pertama. Ya. Nah, ini yang perlu ketahui adalah dhamir pengikat harus ada yang kembali kepada mubtada pertama dan dhamir harus sesuai. Harus sesuai. Nah, ini pakai hum. Kenapa? Mudarrisuna jamak mudzakkar salim. Taib, ini contoh yang cukup bagus ya. Nah. Al-mudarrisuna tullabuhum mujtahiduna. Iya. Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali, namun kami akan angkat beberapa contoh permisalan kalimat yang disampaikan via pesan singkat. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Ini khabar dalam bentuk apa? Mufrad ya. Khabar dalam bentuk mufrad itu contoh yang pertama ad-dinun yusrun. Jadi lughat al-Arabiyyatu lughatun, khabarnya lughah. Sedangkan sahlanya adalah na'at. Nah. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Iya. Baik, kami angkat kembali contoh kalimat yang lain. Fawqal ghusni na'am warakatun na'am khadra'un hakadha. Fawqal ghusni warakatun khadra'u khadra'u. Itu kalimat betul sahih, cuma maknanya kurang tepat. Kenapa? Kalau waraka itu adalah satu daun. Iya. Satu daun di apa? Fawqal ghusni. Iya. Di atas apa? Ada ranting itu. Waraqatun khadra'u. Berarti apa? Ada satu daun yang hijau. Ya, kalimat itu betul. Nah, mungkin maksudnya apa? Daunnya hijau mungkin. Ya, kalau daun hijau pakai apa? Waraq. Jadi waraqun itu isim jenis ya, isim jenis. Jadi fawqal ghusni waraqun akhdar. Waraqun akhdar. Nah, ini dan itu bentuknya menunjukkan jamak saja. Iya, cuma apa? Warak itu bukan jamak ya, cuma apa? Ismul jinsi. Nah. Ismul jinsi itu dia maknanya umum. Iya. Baik, masya Allah bagi para pendengar yang maknanya umum menyampaikan contoh ini akan diberikan penjelasan tambahan. Seperti syajarah dengan syajarah itu nama satu. Betul, syajarun dengan syajarah itu. Kalau syajarah itu sebuah pohon. Enam. Kalau syajar itu pohon. Ya, pohon berarti umum. Itu isim jenis. Kalau jamaknya asjar. Apa? Tadi kita fauqa. Fauqal ghusni. Fauqal ghusni. Warakatun khadra'u. Iya, di atas ranting. Iya. Di atas ranting. Apa? Warakatun, dia katanya khadra'u. Khadra'u. Sisi bahasa kaidahnya betul ya. Nih, waraqatun, arti waraqatun ada satu daun yang hijau. Berarti yang lainnya adalah tidak hijau. Ya. Kalau kita pakai fauqal ghusni, nah, waraqun. Ada daun yang hijau, akhdar. Berarti ini tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan satu daun. Iya. Waraqun akhdar. Daun ada daun yang hijau. Jadi beda, ini bukan satu, ini umum apa? Menunjukkan jenis, isim jenis tidak menunjukkan satu umum. Baik. Iya. Masyaallah. Jazakallahu khair. Demikian pendengar dan pemirsa yang menyampaikan contoh kalimat, kita berikan kesempatan kembali. Nah, ini afwan, ini khabar apa? Dalam bentuk apa? Dzaraf. Ini khabar muqaddam, mubtada'nya apa? Muakhar. Muakhar. Iya. Warakun. Warakun. Waraqatun. Iya. Masih Ustaz? Baik, nah. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di line telepon 0218236543. Masuk ke nomor yang lima, Ustaz? Nah. Baik. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abdul Wafi. Abdul Wafi di mana? Abdul Wafi. Abdul Wafi di mana? Pendoso, Jawa Timur. Baik, ahlan. Abdul Wafi. Mohon maaf, mungkin dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Cakap dari telepon, jazakallah khair. Abdul Wafi di Bondowoso ya, silakan. Silakan. Ahlan wa sahlan, fadhal ya akhul karim. Ahlan wa sahlan, fadhal ya akhul karim. Ar-raqam. Naam. Rakam khamsa. Rabi. Oh, la bas, rakam rabi atau rakam khamsa. Ikhtar ma syi'ta. Pilih mana yang inginkan. Nomor 4. Taib, silakan nomor 4. Ya. Nomor 4. Baik, silakan nomor 4. Amniya tu ma'dhuhan al-qalbu. Iya, As-syajaru. Naam, as-syajaru. As-syajaru mahalluha an-nahru. As-syajaru mahallu. As-syajaru mahallu. Mahalluha an-nahru. Mahalluha, kenapa pakai ha? Mahalluha, kenapa pakai ha? Menunjukkan mu'annas. Mana mu'annasnya? Kembali ke mana? Mana mu'annasnya? Kembali ke mana? Kalau as-syajaru itu bukan mu'annas. Itu isim jenis. Lafaznya mudzakkar ya. Lafaznya mudzakkar. Karena itu ismul jinsi. Jadi kalau tepatnya apa? Mahalluhu. Nah, cuma bahasanya enggak tepat di sisi maknanya. Apa maksudnya itu? Coba terjemahkan. Bisa terjemahkan? Batu itu apa? Batu itu apa? Batu itu. Oh, batu. Batu atau syajaru? Tadi saya dengar syajaru. Afwan, itu kalau asyajaru itu pohon. Pohon. Kalau batu apa? Oh, al-hajaru. Al-hajaru, iya. Al-hajaru. Jadi jauh berbeda ya. Kalau asyajaru itu pohon. Kalau batu al-hajaru. Iya. Yeah. Al-hajaru. Ya. Mahalluhu an-nahru. Apa artinya? Naam. Iya. Batu itu tempatnya di sungai. Tempatnya adalah sungai. Iya. Mahalluhu an-nahru. Ya. Tempatnya adalah sungai. Iya, jadi Jadi khabarnya apa? Dalam bentuk jumlah ismiyah. Coba bentuk kalimat lain aja. Coba bentuk kalimat lain, kita kembangkan kalimat lain. Coba tidak usah kita gunakan at-tilmizu. Iya. Mahalluhal madrasatu. Enggak, coba enggak usah pakai kata mahal, kita ganti kalimat lain. Iya. Mafhum qasdi, paham? Al-juyushu. Al-juyushu. Fil madinati. Fil madinati. Nah, ini betul, kalimatnya sempurna. Al-juyushu fil madinati. Cuma khabarnya ada bentuk apa? Jumlah. Bentuk apa? Syibhul jumlah, jar majrur. Nah, di sini diminta khabar adalah bentuk jumlah ismiyah. Khabar jumlah ismiyah. Berarti apa? Ada mubtada, ada khabar. Khabar mubtada. Khabar mubtada dalam bentuk jumlah ismiyah. Berarti jumlah ismiyah itu ada mubtada, ada khabarnya. Nah, iya. Bisa kasih contoh lain? Umpamanya al-juyushu, iya, juyush cuma jais ya. Juyush tentara itu pakaian mereka bersih maksudnya. Nah, coba buat kalimat itu. Al-juyushu. Labbusuhum. Labbusuhum. Apa bahasa Arab pakaian? Malabis ya. Al-julu al-juyushu. Malabisuhum. Malabisuhum. Bersih. Ardaru. Apa bersih? Apa bahasa Arabnya bersih? Naklun. Nadhifatun. Nadhifah. Nadhifun. Iya, kenapa pakai ta marbutah? Karena malabisnya mu'an mu'annas. Nah, ini juga iya, harus diperhatikan ketika bikin apa? Kalimat mana khabarnya jumlah ismiyah. Taib al juyushu. Al juyus. Malabisahum. Malabisuhum. Kenapa malabisu? Kena mubtada kedua. Marfu. Nadhifatun. Iya. Kenapa nadhifun? Enggak nadhifun. Kenapa nadhifatun? Kena malabisnya apa mu'an? Mu'annas. Karena mu'annas. Iya, malabisnya mu'annas. Iya. Perhatikan home-nya harus ini kembali pada juyus. Karena juyus itu jamak daripada jaisun. Al-juyusu malabisuhum nadhifatun. Nah, ini contoh apa? Khabar jamak mudzakkar, Ustaz. Yang mana ya? Yang mana jamak mudzakkar? Yang mana ya? Yang mana jamak mudzakkar? Yang mana ya? Oh, nak bikin contoh, silakan. Silakan ya contoh, iya. Malabisuhum. Menjadi dhamir dari al-juyushu. Oh iya, hum ini adalah dhamir untuk juyush. Juyush ini adalah jamak untuk laki-laki kan? Cuma dia bukan jamak mudzakkar salim, tapi jamak taksir untuk laki-laki. Paham ini? Karena jamak taksir itu, jamak taksir itu ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan, tergantung mufradnya. Apa mufrad juyush? Jaisun kan? Jai? Ya, ya. Jaisun. Jaisun ini laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Makanya jamaknya juyush. Walaupun dia berubah bentuk jamak, tetap dia laki-laki. Juyush. Nah. Maka khabarnya apa? Dhamirnya pakai dhamir hum. Al-juyushu malabisuhum nadhifatun. Jundiyun. Jundi. Apa jamaknya? Jundiyun. Tentara? Junudun. Junud. Ah, ini jamak junudun. Iya, betul. Jamak apa ini? Jamak taksir, Bang? Jamak mudzakkar salim. Bukan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim itu jamak taksir. Jamak taksir. Kalau salim itu beraturan. Ini kan enggak beraturan ini. Nah, ada ya terakhir jundiyun. Di sini enggak ada ya lagi. Nah. Paham ini, sini ada waw. Di sini enggak ada waw mufradnya. Nah, ini jamak taksir, tapi untuk laki-laki. Jundi, junud. Apa dhamirnya? Pakai hum. Al-junudu. Al-junudu. Adaduhum. Al-junudu adaduhum kathirun. Nah, ini contoh lain. Al-junudu. Apa itu al-junudu tadi? Tentara. Al-junudu. Iya. Al-junudu adaduhum. Kathir. Kathirun. Kena adat, ya kan? Adat itu mufrad. Ya. Banyak kathir. Mufrad mudzakkar, ini mufrad mudzakkar. Al-junudu adaduhum kathirun. Paham ini? Tentara itu jumlah mereka banyak. Hitungannya banyak sekali. Bukan hitungan, jumlah. Adat itu maksudnya? Jumlah banyak. Iya. Jumlah mereka banyak. Banyak. Nah, baik. Faham tak? Ahsan, barakallahu fiik. Nah. Baik, jazakallahu khair Abdul Wafi. Amin, Ustaz. Nah. Ya. Jazakumullah khairal jazaa. Wa iyyakum. Wa iyyakum. Syukran katsir. Afwan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Abdul Wafi. Di Situ Bondo Jawa Timur, barakallahu fiik, dan kami tunggu kembali interaksinya di kesempatan pekan yang akan datang insyaallah. Baik Ustaz, kita akan kembali. Rampungkan ini yang nomor 5 insyaallah. Kita berikan kesempatan satu kembali. Di line telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Situ Bondo Ustaz. Masyaallah. Dengan siapa? Ahmad. Baik, mohon maaf sebelumnya Pak Ahmad. Dikitikan dulu volume suara TV atau radionya Pak, ada feedback. Cukup dari telepon, alhamdulillah. Iya, mau nanya lafaz. Silakan. Pertanyaannya apa, Pak? As-salatu ya ibadallah. Baik, pertanyaannya apa? Kenapa kok tidak dibaca as-salat? As-salatu. Iya. Baik. Itu saja. As-salatu ya ibadallah. Ya, itu saja. Baik, itu saja. Khair. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad yang tadi di awal masuk dan terputus. Yeah. Alhamdulillah masuk kembali dan pertanyaannya sudah jelas saja. Iya. Silakan, Ustaz. Dibaca as-salata itu maf'ul li fi'lin mahdhuf. Maf'ul bih ada fi'il yang dibuang. As-salata ya ibadallah, ai aqimus salata ya ibadallah. Iya, sama as-salata jami'atan. Kalau dibaca as-salata jami'atan, salatu itu maf'ul bih. Berarti amilnya adalah fi'il yang dibuang, mahdhuf. Nah, kenapa mahdhuf? Karena dia maklum dan itu boleh dibuang. Ya, as-salata jami'atan, ai aqimus salata jami'atan. Nah, itu sebagai apa? Hal berjamaah. Kalau baca as-salatu jami'atun berarti salatu mubtada, jami'atun khabar. Ya. Baik, masyaallah. Nah, di Situ Bondo, jazakallah khair dan pertanyaan sudah terjawab. Semoga sama itu untuk diawalkan. Nah. Ahwalul khabari itu boleh baca ahwala, tergantung takdirnya aja. Tapi biasanya dibaca ahwalu babut taharati. Kalau saya baca ahwalul khabari boleh. Kenapa boleh? Ya, saya yang bikin takdirnya apa? Fi'il. Nah. Ahwalul khabari ay aqra'u ahwalul khabari. Sahih. Jadi masalah takdir itu sangat luas, masalah takdir. Sehingga pepatah Arabnya apa? Arab mengatakan laulal hadzab la arafal jamal al arabiyyah hadza. Kalau tidak kena dan dibuang, unta pun tahu bahasa Arab teh. Kena pembuang itulah yang banyak apa? Banyak yang dibuang. Ini yang terkadang sebagian orang tidak memahami. Ya. Yang memahami adalah orang yang betul-betul menguasai ahli bahasa ya. Ya, kita ini masih apa? Jauh, masih jauh lah. Iya, enggak. Ya, tapi kita tetap apa? Senantiasa belajar dan mengkaji. Baik. Ya. Kita berikan kesempatan kembali di poin yang kelima. Iya. Ya, namun sebelum satu pertanyaan, satu contoh yang disampaikan ada di via pesan singkat. Baik, dari telepon ada yang masuk. Halo. Ya. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa di mana, akhi? Sanadi di Jambi. Taib, Ahsanadi di Jambi. Dikecilkan dulu Ahsanadi volume suara TV atau radionya. Jazakallah khair. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Tafadhal ya akhil karim. Ya, ahlan baik, Ustaz. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Taib. Mau bertanya nih, Ustaz. Oh iya iya iya. Barangkali agak di luar materi ini. Terkait dengan bahasa Arab, Pak. Mohon maaf. Iya. Yeah. Terkait dengan bahasa Arab tentunya kami harapkan pembahasan. Iya, yeah, iya, yeah, bahasa Arab ini ya. Silakan. Oh iya iya. Nah, ini masalah jamu taksir, Ustaz. Iya, yeah, jamu taksir ya. Silakan. Ya, ini akan kayak al-ma'u jamin al-miyahu itu. Miyah, iya. Miyah, miyah. Kok di mufradnya hamzah di akhir jamaknya ha gitu kan. Ha, buat penjelasannya dah gitu kan. Oh iya iya. Itu saja pertanyaannya. Syukran Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama di Jambi. Ya itulah namanya jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang pecah. Nah, pecah itu ada penambahan huruf, ada yang hurufnya berkurang, ada hurufnya ini seperti tadi hurufnya huruf bertambah, yang di mufradnya tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, kalau untuk mengetahui jamak taksir, cobalah kembali kepada kamus ya mu'jam. Itu pun perlu diketahui tidak akan ada penjelasan di mu'jam pun enggak dijelaskan. Ya, seperti tadi, kenapa ma'un jadi miyahun kan gitu. Itu enggak dijelaskan. Iya. Dan itu juga jarang dijelaskan dalam kitab-kitab nahwu. Iya, kitab nahwu. Saya tidak tahu wallahu alam kenapa dia berada di akhir dengan apa? Ha. Iya. Ada yang membetul. Ya, umpamanya kan ada yang abun. Contoh kan aba'u kan? Nah, abun aba'u. Kok ada alif, ada hamzah? Nah, asalnya abun. Perlu ketahui abun itu bukan dua huruf, itu tiga huruf. Asalnya abun. Abun, abun. Abun, alif, ba, dan waw. Nah, ada abun. Kenapa dibuang? Takhfifan. Karena waw itu berdhamma, itu berat. Nah, makanya waw huruf asli akan muncul ketika musanna. Abawani. Bukan abani. Abawani. Nah, itu dia. Nah, ketika jamak aba'u. Nah, aba'u. Saya tidak tahu itu kenapa begitu. Ya, begitulah jamak taksir. Iya. Sulit untuk dicari asal-usul ya. Karena dalam kamus pun tak dijelaskan. Dalam kamus, iya. Dalam kamus. Masih banyak kan? Ummun kan? Nah. Ummun apa jamaknya? Ummahatun. Eh. Itu jamak manas kan? Eh. Ummahatun. Kok ada hanya? Nah, ini di dalam kitab nahwu juga disebutkan terkait ini. Kalau untuk kalau untuk ummat ya kan, ummun ada jamak ummat. Nah, itu untuk hewan. Kalau ummahat untuk manusia. Ya. Nah, ini memang ada sebagian dijelaskan. Nah, ini maka rata-rata itu jamak taksir tak dijelaskan asal kenapa ini. Ya. Tapi kalau untuk mengetahui jamak taksir kembalilah kepada mu'jam. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Mungkin untuk yang terakhir poin kelima kami angkat dari pesan singkat saja. Iya, iya. Ada yang menyampaikan contoh untuk jumlah fi'liyah di poin yang kelima. Di sini disebutkan contohnya al-islamu yuhibbu yajubu makana qablahu. Al-islamu yajubu makana qablahu jumlah fi'liyah. Dan diberikan contoh al-islamu ya'lu wa la yu'la. Naam, al-islamu ya'lu wa la yu'la. Betul. Mana khabarnya ya'lu? Ya, dalam itu khabar dan itu jumlah fi'liyah. Baik. Mungkin nanti insyaallah kita singgung lagi nanti minggu depan. Ya, yang terakhir ini nanti kita baru masuk kepada pelajaran yang ke-12 karena waktu jualah yang membatasi kita. Iya. Baik. Satu lagi mungkin dari Mu Abdillah, al-bintu min diluha wasikhun. Naam, al-bintu min diluha wasikhun. Wasikhun, betul. Mindil itu